الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masih di bab tentang nailus su'du bil ilmi, bagaimana seorang muslim bisa mendapatkan kemenangan dengan ilmu. Dan yang terakhir kita baca adalah tahdidu mukhalifir rasul bizzaygi awil kufri, ancaman bagi orang-orang yang menyalahi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyimpang semakin jauh. Waqala Abu Talib Al-Mishkani, Abu Talib Al-Mishkani pernah menyebutkan, waqila lahu, Imam Ahmad ditanya, inna qawman yada'una al-haditha wa yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Ada sebagian orang yang mereka meninggalkan hadis yang sahih tapi lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Faqala, kata Imam Ahmad, a'jabu liqaumin sami'u al-haditha wa 'arafu al-isnada wa sihhatahu yad'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Saya terheran dengan orang yang mereka mendengar hadis, tahu sanadnya dan tahu nilai keabsahannya, tapi dia malah meninggalkan hadis itu dan beralih kepada pendapat Sufyan atau pendapat ulama yang lainnya. Dan meskipun kita tahu bahasanya Sufyan Ats-Tsauri adalah orang yang sangat komitmen terhadap hadis, namun namanya manusia terkadang tidak tahu satu hadis sahih yang diketahui oleh yang lain, sehingga Sufyan tidak berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam hadis itu, karena bisa jadi beliau tidak mengetahui. Qala Allah Ta'ala, Allah, sementara Allah Ta'ala berfirman, fahliyah falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa takut akan tertimpa dengan fitnah atau ditimpa dengan azab yang menyakitkan. Wa tadri mal fitnah? Kemudian Imam Ahmad bertanya, tahukah kamu apa itu fitnah? Qala, beliau mengatakan, al-kufru, fitnah itu adalah kekufuran. Sebagaimana yang Allah firmankan, wal fitnatu al-akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dibandingkan pembunuhan, yang dimaksud adalah kekufuran, itu lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Wa yada'una al-haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tughlibuhum ahwa'uhum ila ar-ra'y. Mereka meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka, sehingga dia, hawa nafsu ini, mengendalikan ra'yunya. Fa idza kana al-mukhalifu an amrihi qad khudhira min al-kufri wasy-syirki aw min adzabil alim, dalla ala annahu qad yakunu mufdiyan ila al-kufri awil adzabil alim. Karena itu apabila orang yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diingatkan agar dia merasa takut akan melakukan kekufuran atau kesyirikan, atau diingatkan agar dia takut terhadap azab yang menyakitkan, ini menunjukkan bahasanya bisa jadi perbuatan yang dia lakukan dengan menyalahi prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan dia kepada kekufuran, atau dia akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Wa minal kalimatil as-satir as-sa'irah inda salaf. As-sa'irah maknanya adalah al-mashhurah. Wa minal kalimatil mashhurah inda salaf. Di antara kalimat yang sangat masyhur di kalangan para ulama salaf di masa silam, asra'un nasi riddatan ashabul ahwa. Manusia yang paling cepat murtad adalah ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, atau bahasa terjemahan lebih bebasnya adalah mereka merancang agama berdasarkan logikanya dan hawa nafsunya. Sehingga aturan A, aturan B harus mengikuti sebagaimana yang dia inginkan. Orang seperti ini paling cepat murtad dari agama Islam. Karena ternyata satu penyimpangan akan mengantarkan kepada penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang kedua mengantarkan kepada penyimpangan ketiga. Dan begitu seterusnya semakin parah. Sampai akhirnya dia keluar dari Islam. Dan seperti itulah realita yang kita saksikan. Walamma kana aslu kufri ahli alkitab min jihati mukhalafatir rusul. Dan ketika kekafiran ahli kitab itu terjadi, asalnya adalah karena mereka menyalahi para rasul sebagaimana yang Allah firmankan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ahbar dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula Al-Masih bin Maryam. Wa fi hadzal siyaqil karim faidatan, dalam konteks ayat yang mulia ini ada dua catatan. Yang pertama, anna sababa kufrihim, sebab kenapa ahlul kitab itu menjadi kafir adalah ta'dhimuhum ulama'ahum. Mereka terlalu mengagungkan para ulama'nya. Hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulihi fit tahakumi ilaihima. Sampai mereka mengurangi hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam memutuskan perkara. Sehingga ada sebagian di antara hukum Allah yang mereka tinggalkan karena saking takdimnya kepada kiainya. Dan itu sebab kekufuran siapa? Alkitab. Nasrani, Yahudi, mereka kemudian semakin menyimpang dan bahkan keluar dari agama yang diridhai oleh Allah. Artinya mereka kafir, sebabnya adalah ta'zim mereka terhadap para tokoh agamanya. Fa'an Adi ibn Hatim, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi 'unuki salibun min dhahab. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di leherku ada salib dari emas. Adi pakai kalung salib. Dan ketika itu Adi sudah Islam atau belum? Sudah Islam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Adi, wahai Adi, itrah anka hadzal wathan. Buang berhala ini. Al-wathan di sini maknanya adalah kullu ma'ubida min dunillah. Segala benda yang disembah selain Allah, baik bentuknya patung atau salib yang enggak ada patungnya atau yang lainnya. Buang al-wathan ini, buang berhala ini. Wa sami'tuhu yaqra'u min surati Bara'ah. Dan aku mendengar Nabi SAW membaca surat At-Taubah. Ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para kiai-kiai mereka, tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Qala, kata Nabi SAW, ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idha ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu. Ketahuilah bahasanya mereka tidak menyembah para rahib itu. Orang Nasrani tidak menyembah kiainya. Namun mereka, para kiai itu, apabila menghalalkan sesuatu yang haram, maka mereka pun menerima hukum ini. Dan para kiai itu ketika mengharamkan sesuatu kepada mereka, pada orang-orang Nasrani, harramuhu, mereka pun ikut-ikutan mengharamkannya. Enggak boleh cerai, enggak boleh cerai. Kami tidak boleh nikah, mereka enggak nikah. Dan diaminkan oleh para bawahannya. Dan mereka sangat nurut kepada semua yang dikatakan oleh kiainya, meskipun jelas-jelas itu menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kekafiran mereka. Dan dalam peristiwa ini Adi bin Hatim memakai kalung padahal beliau sudah muslim. Maka ini menunjukkan bahasanya sebatas memakai kalung salib, tidaklah menunjukkan kalau orang itu keluar dari Islam. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan Adi untuk mengulang syahadat, karena yang dilakukan oleh Adi bukan perbuatan kesyirikan, hanya saja beliau membawa salah satu lambang kesyirikan. Sehingga kalau ada seorang muslim yang misalnya membawa patung milik orang Buddha atau milik orang Hindu lalu dijadikan hiasan di rumah, itu tidak menunjukkan kalau dia jadi kafir, kecuali kalau dia melakukan tindakan kesyirikan. Kecuali jika dia ridha terhadap, atau dia merasa senang dengan kalung ini, dia ridha terhadap sarung kalung ini, maka ini bisa menjadi kekufuran. Dia banggakan sebagaimana layaknya orang Nasrani. Tapi kalau dia enggak tahu kalau itu dilarang, maka ini tidak sampai pada derajat kafir. Dan wajib untuk segera dibuang, tidak boleh disimpan, karena ini syiar bagi orang kafir. Dan yang menjadi syiar di sini adalah cirinya, jika itu berada di kalangan non-muslim atau berada di kalangan kaum muslimin, maka orang menyangka kalau dia agamanya bukan Islam. Tapi kalau tidak sampai pada derajat seperti itu, maka tidak bukan termasuk bagian dari syiar orang kafir. Seperti misalnya, apa hukum memakai topi Santa? Hukumnya jelas dilarang, karena ini tasyabbuh bil kufar. Tapi apakah memakai topi Santa kafir? Tunggu dulu. Kita tidak menyebut dia kafir, tapi dia melakukan salah satu di antara bentuk pelanggaran. Karena ini bagian dari syiar. Ini tidak akan dipakai kecuali oleh orang Nasrani. Bahkan Hindu saja ketika ke pura enggak pakai kayak gini. Atau orang Buddha ketika tawaf di candi, dia enggak pakai kayak gini. Enggak cocok. Bawahannya misalnya pakaian Buddha, topinya Santa. Enggak cocok. Karena mereka tahu syiar masing-masing agama beda. Kok muslim pakai? Nah, ini memang kesalahan mental orangnya. Namun kalaupun dia pakai, tidak sampai pada derajat kekufuran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, sebab kafirnya ahlul kitab adalah anna fil iqtisari ala tandidi bisani'il yahudi wal nasara tanbihan ala qismail mukhalafati lirrusuli la thalitha lahuma. Bahwasanya bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani memberikan peringatan ada dua bentuk penyimpangan terhadap para rasul. Wahuma, dan dua bentuk penyimpangan itu adalah at-tafrid wal ifrat. Yang pertama terlalu meremehkan, yang kedua ghulu terhadap tindakan yang sampai keluar dari batas. Yang dimaksud dengan at-tafrid adalah alladhi huwa an-nasibul awfar lil yahudi mu'dhil anbiya wa qatalahum. At-tafrid adalah bagiannya orang Yahudi yang mereka suka menyakiti para nabi, bahkan membunuh para nabi. Dan ini karakternya ahlul ma'asi, orang-orang yang jauh dari kegiatan ibadah dan ketaatan. Ya, mereka yang sibuk dengan khamr, yang sibuk dengan diskotik, yang sibuk dengan berbagai macam perzinaan, pergaulan bebas dan seterusnya, itu penyakitnya di sini. Dan orang seperti ini suka menghina orang-orang soleh, bahkan termasuk para nabi. Yang kedua al-ifrat, penyakit yang bentuknya ghulu. Alladhi huwa an-nasibul awfar lin-nasara, yang ini merupakan penyakitnya Nasrani. Zawil ghuluwi, pemilik penyakit ghulu. Dan ini penyakitnya ahlul ibadah atau orang-orang yang dekat dengan kegiatan ketaatan. Digoda oleh setan untuk ghulu. Wa hadza min i'jazil Qur'anil 'adzim, dan inilah bagian dari kemujizatan Al-Qur'an. Wa qad ja'at tahdziru minhumā muqtarinīna fī hadītsin wāhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini dalam sebuah hadis. Wa qad ja'at tahdziru minhumā, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dua hal ini secara bergandengan, fi hadithin wahid, dalam satu hadis, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Biarkan apa yang aku berikan kepada kalian, karena orang sebelum kalian mereka binasa disebabkan karena mereka banyak bertanya dan suka menyalahi apa yang diperintahkan oleh nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in, kalau aku melarang kalian untuk melakukan sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhilah itu. Wa idza amartukum bi syai'in, dan jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu kalian. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kembali kepada aslu kufri ahlil kitab, beliau sebutkan sumber kenapa ahlil kitab itu jadi kafir adalah karena mereka terlalu gulu kepada ulama'nya, sehingga menyebabkan mereka tidak mau nurut kepada perintah nabinya, meninggalkan kebenaran yang datang dari nabinya karena mengikuti para pemimpin-pemimpin agama di kalangan mereka. Nah, ketika itu ditiru oleh kaum muslimin, maka bisa terjadi hal yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat At-Taubah yang tadi kita baca, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar mewaspadai dua penyakitnya ahlul kitab. Yang pertama adalah terlalu ghulu, dan yang kedua meremehkan dan menghina syariat. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau melarang kasratus su'al, terlalu banyak bertanya. Dan ini termasuk di antara penyakitnya orang yang mengalami ifrat wal ghulu, orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah agama. Sehingga dia sudah ditunjukkan A, minta didetailkan lagi, minta didetailkan lagi, sampai akhirnya justru itu akan memberatkan diri mereka. Nabi SAW mengatakan, innallaha amarakum bilhajji fahajju, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk berhaji, maka berangkatlah haji. Sahabat bertanya bagaimana? Ada salah satu bertanya bagaimana? Akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu harus setiap tahun ya Rasulullah? Dan beliau marah dengan pertanyaan ini. Lalu beliau mengatakan, lau kultu na'am la wajabat wala mastata'tum. Andaikan saya tadi mengucapkan iya atau cuman ngangguk saja, maka haji wajib setiap tahun dan mustahil kalian mampu untuk bisa mengerjakannya. Wa qawluhu, dan yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka suka menyalahi prinsip nabinya. Dan ini adalah prinsip at-tafrid, orang yang meremehkan ajaran nabinya. Wa taqsir, suka mengurangi dan meremehkan. Walihada awradahu al-Bukhari, hadis ini dibawakan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunnah, dalam bab tentang perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya ringkas tapi mencakup banyak makna. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang mutaba'ah, seperti apakah yang dikehendaki dalam syariat kita. mutaba'ah, tidak sembarang mutaba'ah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembarang atau tidak sebatas mengikuti. Tapi mengikuti dengan kriteria tertentu. Penulis mengatakan, "Walamma kanatil mutaba'atu bihadhid diqqah." Ketika mutaba'ah dengan bentuk seperti ini, yaitu menghindari penyakit ifrat dan tafrid, sehingga dia berada di mana? Pertengahan, al-wasat. Tidak ghulu dan tidak meremehkan. Dan itu prinsip mutaba'ah. Berada di pertengahan. Tidak ghulu sebagaimana Nasrani, dan tidak tafrid, tidak meremehkan sebagaimana Yahudi. Lam yamdahillahu ta'ala al-mu'minina bimujarradiha. Allah tidak memuji kaum mukminin hanya sebatas mengikuti atau mutaba'ah. Bal biihsaniha, namun Allah memuji jika mutaba'ah itu diiringi dengan mutaba'ah bil ihsan. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." As-sabiqun al-awwalun, di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan. Sehingga bukan sebatas mutaba'ah, tapi mutaba'ah bil-ihsan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan mutaba'ah bil-ihsan? Maknanya adalah mutaba'atun zahirah wa batinah. Mutaba'ah lahir batin. Wa man kana kadzalika, sehingga mutaba'ah di sini tidak boleh hanya sebatas penampilan luar saja, termasuk juga mutaba'ah batin. Demikian pula mutaba'ah tidak hanya batinnya, tapi juga diwujudkan dalam anggota badannya, dalam perbuatan kesehariannya. Wa man kana kadzalika fa akhadha minhu syaitanu nasiba min at-ta'ah. Dan orang yang berada dalam mutaba'ah seperti ini, maka setan berusaha untuk mengambil jatah ketaatannya. Yang ini merupakan asra'ul awbati. Yang ini merupakan bala yang paling sering terjadi, yang paling cepat terjadi. Sehingga kalau ada orang yang berusaha untuk mengikuti jalan Nabi SAW lahir batin, setan berusaha untuk menyimpangkan orang ini 1-2 ketaatan. Wa nafa'athu taubah, tapi ini bisa ditutupi dengan taubat. Jadi yang dimaksud penulis di sini adalah boleh hendak membahas firman Allah taala di surat At-Taubah ayat 100 sampai 102. Di ayat 100 Allah memuji orang-orang yang melakukan mutaba'ah dengan ihsan. Di ayat 102 Allah menceritakan, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a. Ada sebagian orang yang mereka mengakui kesalahannya, mereka mencampur amal soleh dengan amal maksiat. Asallahu ayyatuba 'alaihim, dan Allah akan memberikan atau menerima taubat mereka. Sehingga mutaba'a bil ihsan itu bukan berarti bebas maksiat. Namanya orang ketika berusaha untuk mutaba'ah, kejeglong mungkin enggak? Sangat mungkin. Dia kepleset? Mungkin. Dia melakukan maksiat? Mungkin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji, Allah akan mengampuni mereka. Kama wasafallahu al-muhajirin wal-ansar bidhalika, sebagaimana Allah menyebut muhajirin dan ansar dengan kondisi seperti ini. Li'anna mukhalafatahum lam takun muta'assilatan fi qulubihim. Karena mereka tidak mutaba'ah dalam hal ini, yaitu melakukan maksiat, itu bukan bersumber dari asli di hatinya. Karena kesalahan yang mereka lakukan itu bukan karena menjadi prinsip batinnya. Sehingga ketika orang melakukan 1-2 kesalahan, ketika dia berusaha untuk melakukan mutaba'ah, itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari prinsip dia dalam melakukan mutabah. Berbeda dengan ahli bid'ah yang melakukan penyimpangan tadi. Niat dia untuk menyalahi hadis itu muta'assilah fil qulub. Ya memang sudah jadi prinsip dalam hatinya. Sehingga dia punya prinsip. Pokoknya madep mantep melu kiai. Yes. Meskipun akeh wong apal Quran hadise, tapi saya enggak mau ikut. Karena saya mau ngikuti GIA. Sehingga itu jadi prinsip. Apapun yang terjadi, saya manut kiai. Yes. Meskipun dia dikasih hadis, dikasih dalil, sejuta dalil enggak bakalan diterima. Susah sekali yang kayak gini. Ya. Apalagi kalau kemudian banyak menyampaikan dalil, sudah dicurigai Wahabi. Wah, ustadznya banyak menghafal hadis. Banyak menyampaikan hadis. Itu ustadz Wahabi. Karena banyak menyampaikan hadis. Sehingga memang niat dari awal, pinginnya waton suloyo. Wah, ya. Hadisnya A, kita B. Ya. Coba seperti semangat yang terjadi antara dua ormas besar. Kalau yang satu A, yang satunya tidak mau A, B. Sampai dalam doa saja dibedakan. Dan tidak boleh, dicampur itu tidak boleh. Dan itu dijadikan sebagai kurikulum pendidikan sejak awal. Kamu tasyahudnya apa? At-tahiyat. Sehingga selama masih bisa dipisahkan, dipisahkan. Nah, kalau kayak gini niatnya berarti mukhalafah itu muta'assilatun fil qulub. Sehingga kita harus tampil beda, enggak boleh sama. Saya ketemu orang yang dia mantan LDI. LDI itu kenapa kok cingkrang semuanya? Tapi mereka enggak mau cukur, enggak mau membiarkan jenggot. Jenggot licin. Tapi celana cingkrang. Itu ciri LDI ya. Kalau lihat orang celananya cingkrang tapi bagian jenggotnya plontos, wah ini salah satu ciri LDI. Bukankah dua-duanya sunnah? Ini sunnah atas sunnah, bahwa juga sunnah. Maksudnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kata orang ini, yang saya tahu ini kalah dhisik. Keduluan. Jadi sudah menjadi ciri ahlu sunnah wal jamaah mereka yang rajin ngaji, itu membiarkan jenggot. Dan itu belum dijadikan sebagai ciri LDI sejak dulu. Akhirnya ketika sunnah itu menyebar di masyarakat, itu sudah jadi ciri ahlu sunnah wal jamaah. Salafi. LDI ketika mau pakai itu, nanti tidak dikira salafi. Sementara kata mereka, yang mengawali potong celana kami LDI. Nah, makanya dipertahankan. Dipertahankan. Nah ini kan prinsip waton suloyo. Bagi kami pokoknya ikuti A, kalian dapat hadis B, dapat hadis C, dapat hadis D, mental semuanya, yang penting A. Sehingga mukhalafah itu muta'assilah fil qulub. Yang namanya prinsip waton suloyo, pingin tampil beda, pokoknya ada dalil, enggak ada dalil, enggak gubris, itu sudah menjadi prinsip dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat, melakukan satu dua kesalahan, karena perbedaan mungkin masalah ijtihad. Loh, kenapa kok kamu seperti ini? Ya menurut saya ini enggak apa-apa, berdasarkan misalnya pemahaman dia seperti ini. Atau dia melakukan kesalahan, satu dua kesalahan, tapi muncul perasaan, dia dihantui dengan perasaan bersalah, merasa berdosa, dan seterusnya. Berarti penyimpangan itu bukan muta'assilah fil qulub. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang tobat baginya. Sehingga kalaupun ahlu sunnah yang berusaha untuk mengikuti jalannya muhajirin dan ansar bil ihsan, melakukan pelanggaran berupa maksiat, satu dua maksiat, ini tidak sampai menyebabkan dia hilang kesempatan untuk mutaba'ah bil ihsan. Wa sirru hadhil inayati ar-rabbaniyati bihim ma'urifu bihi minal mutaba'ati tamah. Dan rahasia dari perhatian Allah Ta'ala kepada mereka yang dikenal dengan, yang mereka sudah dikenal dengan mutaba'ah tamah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Fata'ammal, maka renungkanlah ikhbarallahi an hifdhi qulubihim minazzaygi bisababi sidqihim fil mutaba'ah fi waqtil usri. Maka renungkanlah ketika Allah memberitakan tentang mereka, Allah menjaga hati mereka dari penyimpangan disebabkan karena mereka jujur mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir batin fil waqtil usri, ketika mereka dalam kondisi kesulitan. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 117, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladzina tabauhu fi sa'atil usri min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Allah telah menerima taubat bagi nabi, para muhajirin dan ansar, orang-orang yang mengikuti beliau, muhajirin dan ansar yang mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sa'atil usrah, ketika di masa-masa susah, yaitu pada waktu peristiwa perang Tabuk. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perintah kepada para sahabat, mengajak mereka untuk perang, tapi ada sebagian di antara mereka yang mau melakukan penyelewengan. Bentuknya apa? Ingin enggak ikut perang. Dengan aneka izin yang mereka sampaikan, dengan aneka udur yang ingin mereka sampaikan. Maka Allah ceritakan di lanjutan ayat, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum. Allah jaga mereka dengan tetap mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah ada sebagian di antara mereka, para sahabat, yang hampir saja hatinya menyimpang karena enggak mau ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya di zaman sekarang, andaikan jihad ke Papua itu wajib, mungkin yang bolos lebih banyak dibandingkan yang mau ikut. Karena merasa berat dengan situasi rumah tangganya, dengan situasi yang ada di medannya, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati mereka sehingga mereka tetap diterima tobatnya oleh Allah, meskipun ada sebagian di antara mereka yang punya keinginan untuk tidak mau nurut kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak mereka untuk jihad ke Tabuk. Falyahdharil ladzina hum 'ala dhahiri sunnati duna batiniha. Maka hati-hatilah dan waspadalah orang-orang yang zahirnya kelihatannya sesuai sunnah tapi batinnya sebenarnya menyimpan kebencian terhadap sunnah. Wa kadzal aqsu, demikian pula sebaliknya, orang yang batinnya cinta dengan sunnah tapi tidak mau diaplikasikan di zahirnya. Ya. Mungkin ada banyak pertimbangan. Saya masih malu dengan orang tua kalau memelihara jenggot. Dia sebenarnya senang, simpati dengan dakwah Ahlussunnah, dengan para asatidah Ahlussunnah yang dakwahnya lembut, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, bisa menarik hati masyarakat. Tapi mungkin dia masih malu untuk mempraktekannya karena pertimbangan A, pertimbangan B. Berarti dia belum mengikuti sunnah lahir dan batin. Nah, kemudian sebab berikutnya adalah ta'jil al-hazimah, ta'jilul hazimati li mukhalifi ar-rusul. Kekalahan itu disegerakan bagi orang-orang yang menyalahi jalannya para rasul. Kama anna atba'ar rusuli mansurun fa inna mukhalifihim mahzulun. Sebagaimana para pengikut rasul mereka akan mendapatkan pertolongan, maka kebalikannya orang-orang yang menyalahi para rasul mereka akan mendapatkan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yuhaddunallaha wa rasulahu ulaika fil adhallin. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang hina. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ila dhillatu was-sighar ala man khalafa amri, atau was-sagar ya, wa ju'ila dhillatu was-sagar ala man khalafa amri. Kehinaan dan kehinaan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyalahi sunnahku. Sehingga siapa yang tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu di antara ancamannya adalah dia akan dijadikan sebagai orang yang hina. Dan bentuk kehinaan itu salah satunya adalah saling berpecah, tidak akur, saling bermusuhan. Yang ini insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.